Kemarin kita belum baca nih syairnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, furidha sujudu liman saha bi thalathatin bi ziyadatin wasyakki wan nuqsani. Diwajibkan sujud bagi orang yang lalai dengan tiga perkara, tiga sebab. Bi ziyadatin, tambahan, dan ragu dan mengurangi. Wa sujudu sahwin haka min tafsilihi qabla salami wa ba'dahu sinfani. Dan sujud sahwi itu ambillah perinciannya, sebelum salam dan sesudah salam ini ada dua macam. In ja'a nasun qabla taslimin fakhudh aw ba'dahu khudhu bila nuqsani. Apabila datang satu nafs sebelum salam, maka ambillah itu. Ataukah sesudah salam, maka ambillah itu pula. Jangan dikurangi. Wa siwahu anta mukhayyarun fi fi'lihi min qablihi aw ba'dihi halani. Sedangkan selain itu, yakni nasna apa? Keadaan-keadaan yang kamu lalai daripadanya, dari yang tidak ada dalil, maka kamu diberi pilihan dalam melakukannya, sebelum ataukah sesudahnya. Ini ada dua keadaan. Nah, kemudian berkata al-muallif rahimahullah, bab wajibatis shalah, bab kewajiban-kewajiban salat. Wal wajibatu, dan yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban salat, hiya allati warada fiha al-amru, yaitu yang datang padanya perintah. Duna tarattubi butlanin ala tarkiha. Duna tarattubi butlanin, tidak menyebabkan batalnya satu amalan kalau meninggalkan kewajiban itu. Jadi kalau seorang meninggalkan kewajiban, tidak membatalkan amalan. Nah, dari sini perbedaan antara wajib sama rukun. Kalau rukun ditinggalkan, maka membatalkan amalan. Apabila ditinggalkan dengan sengaja. Nah, sedangkan kalau wajib, apabila ditinggalkan dengan sengaja, tidak membatalkan amalan. Nah, amidan aw sahian, apakah dia tinggalkan sengaja atau lalai? Ya, dia tinggalkan sengaja atau lalai. Walakin, akan tetapi, yahsulul itsmu bitarkil amid, dia mendapatkan dosa kalau dia meninggalkannya itu dengan sengaja. Jadi kalau tidak sengaja, maka cukup dengan sujud sahwi. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja, maka dia berdosa. Yahsulul itsmu bitarkil amid, maka dia mendapatkan dosa dengan meninggalkannya dengan sengaja. Limukhalafatihi al-amra, karena dia meninggalkan perintah. Ya. Sebab asal dari perintah itu wajib, berarti kalau meninggalkan suatu perintah itu hukumnya haram dan itu berdosa. Maka di sini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara yang wajib yang harus diamalkan di dalam sholat. Yang pertama kata beliau, amma sutratu wa hiya awwaluha. Adapun sutra, pembatas sholat. Ya. Dan ini adalah wajib yang pertama. Falil hadithis sahih, maka hukumnya wajib. Ini berdasarkan hadith yang sahih. Inda Abi Dawud wa ghairi, menurut riwayat Abu Daud dan selainnya. An Abi Sa'idin, dari hadith Abu Sa'id Al-Khudri. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, idza shalla ahadukum, apabila salat salah seorang kalian, falyusalli ila sutratin, maka hendaklah dia salat menuju sutrah, yaitu pembatas salat. Ini perintah falyusalli, lam di situ dinamakan dengan lam lamul amr, lam yang menunjukkan perintah. Maka perintah itu asalnya apa? wajib. Selama tidak ada dalil yang memalingkan dari kewajiban tersebut, maka hukumnya tetap kembali pada asal, yaitu wajib. Fal yusalli ila sutratin, maka hendaklah dia salat menuju sutra. Wal yadnu minha, dan hendaklah dia mendekatkan diri dari sutra tersebut. Ya, jadi di sini dua perintah. Yang pertama salat menuju sutra, yang kedua mendekati sutra. Nah, di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berapa tinggi batasan sutra itu. Kata Rasulullah, mithlu mu'akhiratir rahl. Ya. Jadi mu'akhiratir rahl itu ditafsirkan oleh Atha, qadru dzira'. Tingginya itu sehasta. Nah. Jadi tingginya sehasta itu tinggi minimal dari sutra. Nah, bukan berarti tidak boleh lebih, boleh lebih. Karena Rasulullah alaihi wasallam salat menghadap ke dinding, dinding itu tinggi. Nah. Jadi minimal tingginya adalah sehasta. Adapun riwayat yang menjelaskan bahwa apabila seorang tidak punya sutra, fal yakhuttu khattan, maka hendaklah dia menggaris dengan satu garis, maka hadis ini tidak sahih. Bahkan Imam Malik mengatakan hadza hadis batil. Ini hadis yang batil. Jadi adapun tingginya mu'akhirat rahal, sehasta. Adapun jarak antara seorang yang sholat dengan sutra tersebut disebutkan pula di dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW menjelaskan jarak antara tempat sujudnya dengan sutra itu biqadri mamarri syatin. Ya, hanya sekadar kambing bisa lewat. Itulah. Sekedar kambing bisa lewat. Kalau seorang sujud, ya antara tempat sujudnya, palanya itu dengan apa? Sutra. Ya, sekedar kambing bisa lewat. Ya, kira-kira berapa itu? Dua jengkal mungkin. Nah, ya kira-kira seperti itu. Ya, ini mendekatkan diri kepada sutra. Nah, bahkan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sifat sholat Nabi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, maka ada seekor kambing yang hendak lewat di depan beliau, maka beliau berjalan. Ya, ini menunjukkan bolehnya seorang itu mendekati sutra. Kalau terpaksa harus berjalan, maka boleh berjalan selama jalannya tersebut tidak menyebabkan seseorang bergerak yang banyak yang menyebabkan batalnya sholat. Nah, jadi kalau hanya berapa langkah ya boleh. Nah, tidak terlalu gerakannya itu banyak sehingga ketika orang melihat maka orang ini sholat atau penggerek bendera. Nah, dia jalan. Pernah ada seorang sholat itu, dia sholat bagian belakang masjid. Kebetulan waktu itu tidak ada tiangnya, tiangnya yakni di soft terdepan. Kebetulan temannya minggir. Nah, dia kehilangan soft, jalan terus. Ya, pernah lihat bendera itu? Jalan sampai ke depan. Nah, ini orang sholat. Nah, ya kalau dalam keadaan seperti itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban pada seorang kecuali yang dia sanggup. Tapi kalau hanya berapa langkah boleh seorang itu melangkah. Nah, dan melangkah di dalam sholat selama tidak terlalu banyak maka itu tidak membatalkan sholat, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW melangkah, dan juga diambil dari istinbat hadis ini wal yadnu minha, dan mendekati sutra itu. Ya, di sini ada isyarat bolehnya melangkah. Sini ada isyarat boleh melangkah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau pernah salat di atas mimbar. Beliau melangkah ketika beliau hendak sujud, beliau mundur ke belakang. Lalu setelah itu naik lagi, mundur lagi ke belakang. Nah, dan ini boleh. Wa aktsarul ulama'i 'ala al-istihbab, dan mayoritas dari kalangan para ulama menyatakan itu hukumnya sunnah. وَاخْتَارَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ الْوُجُوبَ, dan dipilih oleh sebagian ahli tahqiq hukumnya wajib, وَهُوَ الْحَقِّ, dan itulah pendapat yang benar, li hadzal amri sharih, berdasarkan perintah yang jelas ini. Dan ini mazhab Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini kewajiban yang pertama. Yang kedua, thumma wad'ul yamini 'ala syimal, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Falil hadith, berdasarkan hadith fi sahih al-Bukhari, dalam sahih al-Imam al-Bukhari, an Sahl bin Sa'din, dari hadith Sahl bin Sa'ad, beliau mengatakan kanan nasu yu'marun ayyadu ar-rajulul yadal yumna ala dhira'ihi al-yusra fi salati. Ya, kata Sahal bin Sa'ad adalah manusia, yang dimaksud manusia di sini para sahabat. Adalah para sahabat, yu'maruna, mereka diperintahkan. Ayyadu ar-rajulu, untuk seseorang itu meletakkan al-yadal yumna, tangan kanannya, ala dhira'ihil yusra, di atas tangan kirinya, fis sholati, di dalam sholat. Nah, di sini ada penyebutan yu'maruna. Mereka itu diperintah. Siapa yang punya hak perintah? Tidak mungkin kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hazim, berkata Abu Hazim ar-rawi an Sahli, yang meriwayatkan hadis itu dari Sahal bin Sa'ad, ya. Beliau mengatakan wala a'lamuhu, dan saya tidak mengetahuinya. Illa yanmi zalika, melainkan Sahal bin Sa'ad yanmi, yakni menisbahkan zalika, yang demikian itu, ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis ini hadis marfu'. Jadi kalau ada kata-kata sahabat menyatakan yanmi, ataukah beliau mengatakan yarfa'uhu, ya, ataukah sahabat mengatakan riwayatan, maka itu semua lafaz-lafaz yang menunjukkan marfu'nya suatu hadis, yakni sampainya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya di sini yanmi dzalika, bahwa dia menisbahkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka anna hadza lahu hukmur raf'i, dan tidak diragukan bahwa ini mempunyai hukum marfu'. Ini bukan hukum marfu', tapi ini marfu'un sharih. Bedakan ya antara hukum marfu' dengan marfu' sharih. Marfu' yang jelas. Jadi kalau hukum marfu' itu perkataan sahabat, tapi kita mengatakan tidak mungkin ini dari sahabat. Begitu. Ya. Tidak mungkin ini dari sahabat. Seperti misalnya ketika Abdullah bin Umar mengatakan apa? Uhillat lana maitatani wa damani. Fa ammal maitatani fal jaradu wal hutuwa. Darah. Adapun dua bangkai, maka itu bangkai apa ya kawan? Hah? Belalang dan ikan. Adapun dua darah, yaitu hati dan limpa. Ya. Nah, di sini ini perkataan Abdullah bin Umar, tapi Abdullah bin Umar mengatakan uhillat lana, telah dihalalkan bagi kami. Ini perkataan Abdullah bin Umar, bukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang meriwayatkan bahwa ini perkataan Rasulullah itu dhaif, bahkan mungkar. Riwayat yang mungkar. Yang sahih ini perkataan Abdullah bin Umar. Akan tetapi walaupun ini perkataan Abdullah bin Umar, tapi kita mengatakan hukumnya hukum marfu', sebab tidak mungkin seorang mengatakan dihalalkan kecuali yang menghalalkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini beda. Di sini dia mengatakan yanmi dzalika ila nabi. Dia menisbahkan ini kepada nabi. Nah, ini bukan hukmul marfu'. Ini namanya marfu'un sharih. Hah? Riwayat yang marfu' jelas. Bukan hukumnya saja, tapi marfu'nya jelas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa amrun wajibun, dan ini perintah yang hukumnya wajib. Ikhtarul wujuba asy-syaukani wa ghairuh, yang memilih kewajiban hukum meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat pada tempat-tempat yang diperintahkan, maka itu hukumnya wajib sebagaimana yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah dan selainnya, dan ini pendapat yang rajih. Naam. Baik. Sampai di sini.